warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, ini adalah kajian ketiga tanggal 3 Ramadan tahun 1435 Hijriah. Kajian nyantren Ramadan Usul Al-Fiqh. Yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum wad'i dan juga tentang ilmu insyaallah taala. Sebelumnya kita sudah membahas masalah atau tinjauan perkata dan istilah usul al-fiqh, kemudian juga berkenaan tentang hukum, baik itu hukum taklifi dan hukum wad'i secara global. Dan hukum taklifi telah kita rampungkan alhamdulillah pembahasan singkatnya, wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh dan juga muharram. Dan kali ini insyaallah kita membahas tentang hukum wad'i. Dan hukum wad'i layak pula kita pahami maksudnya dan juga diantaranya adalah contohnya. Dan dalam kitab Usul Al-Fiqh ini, percontohan terhadap hukum wad'i itu hanya dua, yaitu sahih dan fasid. Dan sebenarnya hukum wad'i tidak hanya itu. Perlu diingat sebenarnya hukum wad'i tidak hanya itu, melainkan ada selainnya. Ya, jadi ini hanya dua di antara beberapa contoh hukum wad'i. Dan manhaj atau salah satu metode pembelajaran kita dalam usul al-fiqh nyantren Ramadan ini, kita tidak membahas atau kita tidak memperdalami usul al-fiqh, melainkan membahas globalnya usul al-fiqh, ya. Kalau misalnya memperdalami itu belum sekarang waktunya. Karena usul al-fiqh ini dipelajari minimal setahun full, minimal. Ya, kalau misalnya pesantren-pesantren misalnya dalam seminggu dua kali setahun. Itu normalnya. Oleh karena itu sebenarnya jangan kita mudah terpancing dengan namanya daurah misalnya, daurah usul fiqh. Hanya seminggu misalnya, kemudian merampungkan satu kitab. Itu antara yang hadir atau yang sebelum hadir dengan setelah hadir itu tidak begitu mengefek. Tidak ada pemahaman yang benar nantinya. Karena apa, ilmu usul fikih itu bukan ilmu yang ringan sebagaimana mustalah al-hadis. Namun vitalitas atau kepentingan usul al-fiqh itu lebih layak untuk keumuman kaum muslimin dibandingkan mustalah hadis. Usul al-fiqh lebih diutamakan daripada mustalah al-hadis. Nah, di pesantren-pesantren atau di ma'had dan selainnya, usul al-fiqh dipelajari setahun minimal. Bahkan di kampus kami di Libya, usul al-fiqh itu 4 tahun. Dipelajari 4 tahun. Tentunya dengan kitab yang levelnya tentu jauh di atas ini. Ya, selama 4 tahun. Jadi jangan tergesa-gesa. Dan oleh karena itu penjelasan terhadap kitab usul al-fiqh ini bukanlah penjelasan mendetail, melainkan penjelasan global dan mungkin pengulangan. Dan intinya itu adalah supaya pemula memiliki gambaran yang jelas tentang pembahasan-pembahasan usul fiqh. Oleh karena itu dibuat skema seperti ini. Dan kita lebih memprioritaskan pembahasan skema ini daripada pembahasan tekstual dari kitab. Kenapa? Karena skema ini memberikan gambaran yang insya Allah lebih jelas daripada sekadar teks. Juga efek dari manhaj kita ini adalah kita akan skipping beberapa pembahasan. Kalau misalnya di daftar isi halaman 7 itu mungkin bisa ditandai, kita insya Allah akan membahas usul fikih, udah dibahas. Kemudian ahkam, sebagiannya akan kita bahas, sebagiannya sudah kita bahas. Kemudian ilm, ya. Kemudian kalam, insya Allah kita bahas. Amr kita bahas, nahi kita bahas, am atau umum kita bahas, khusus kita bahas, mutlak dan muqayyad kita bahas, mujmal dan mubayan kita bahas, zahir dan muawal kita bahas, nasakh insya Allah kita bahas. Adapun akhbar kita tidak akan membahasnya. Akhbar di sini pembahasan mustalah hadis. Ya, jadi yang akan kita bahas insya Allah adalah yang murni pure usul al-fiqh. Dan juga ijma' insya Allah akan kita bahas. Juga qiyas, namun qiyas itu akan kita bahas secara singkat saja, karena pembahasan qiyas adalah salah satu pembahasan terberat dalam usul al-fiqh. Pembahasannya mendetail dan berat sekali. Kemudian ta'arud, ta'arud itu kemungkinan juga tidak kita bahas. Kemungkinan ta'arud tidak kita bahas. Kemudian mufti dan mustafti insya Allah kita bahas, dan ijtihad dan taklid kita bahas secara ringkas insya Allah itu di bagian terakhir, mudah-mudahan sampai. Oleh karena itu, karena sebenarnya ini ilmu yang tidak ringan, dan juga penjelasannya juga belum tentu dicerna, bisa dicerna dengan mudah oleh semua kalangan, maka insya Allah mulai pekan depan, atau mulai pertemuan depan itu pukul 16:15 kita akan memulai kajiannya. 16:15. Ya, kalau misalnya kita pengumumannya 16:30. Tapi insya Allah mulai esok, insya Allah 16:15. Jadi mungkin antum dan juga nanti ingatkan di akhir acara, supaya nanti yang baru datang juga tahu bahwasanya kita insya Allah akan memulai 16:15. Ya, untuk memperpanjang durasi karena sempit waktunya. Baik, sekarang insya Allah kita akan membahas hukum wad'i. Lihat halaman keempat dari handout kita. Halaman keempat, kemarin kita sudah mengetahui sahih dan fasid. Sahih pengertiannya, sahih itu berarti dia sifat atau bukan. Sahih adalah sifat, ya. Sebagaimana juga fasid. Kalau dalam bahasa Indonesia, sahih artinya sah, dan sah itulah adalah sifat. Begitu juga dengan fasid. Fasid itu rusak, dan rusak itu adalah kata sifat. Berarti sahih dalam bahasa Inggris misalnya istilahnya kita kenal sebagai valid, ya. Sahih itu valid. Berarti lawannya kalau misalnya fasid adalah invalid. Kemudian selain valid juga bisa dikatakan sahih itu correct, ya, atau accurate. Ya kan? Ini supaya lebih memaknai, lebih memahami aja sahih. Kalau misalnya fasid lawan kata correct berarti incorrect. Dan juga fasid bisa dimaknai bahasa Inggrisnya corrupt, corruption, corrupts, korupsi, ya, fasid. Oke, kalau misalnya sistem atau tatanan sistemnya itu dia rusak, ya berarti pasti akan terjadi korupsi yang banyak. Misalnya nggak bakal terjadi, pasti akan terjadi. Dan itulah yang terjadi, ya, karena sistemnya lah yang rusak. Pengertian bahasa dari untuk sahih selamat dari penyakit. Kemarin kita sudah mengetahui sehat, ya, Indonesia berasal dari bahasa Arab juga sahih, sah. Istilah sahih secara istilah adalah apa yang mengaruh perbuatannya berakibat padanya baik berupa ibadah maupun akad. Baik berupa ibadah maupun akad. Antum udah dapat ininya? Belum dapat. Bisa dikasih ini. Atau lebih baik antum di sebelah sana aja biar nanti ada yang datang. Apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya baik berupa ibadah maupun akad. Baik berupa ibadah berarti apa? Worship, ya, atau devotion, pengabdian, ibadah, ataupun akad. Akad itu berarti semacam kontrak, ya. Kontrak. Berarti kalau akad itu ada dua atau lebih dari pihak-pihak yang saling berhubungan, kontrak, ya, atau agreement, persetujuan, perjanjian itu, ya. Jadi apa yang pengaruh perbuatannya itu berakibat padanya, ada efeknya. Kalau nggak ada efeknya berarti dia tidak sah. Nah, ini dalam hal ibadah atau dalam hal muamalah, atau dalam hal di sini lebih spesifik dalam hal akad. Kalau akad tersebut tidak ada efeknya, maka dia sebenarnya tidak sah. Karena kesahihan atau tidaknya suatu ibadah atau akad itu adalah adanya efek darinya. Kemudian Kesahihan ibadah itu adalah yang membebaskan beban dan menggugurkan tuntutan. Baik, tadi terus apa bedanya dengan sahih dari segi istilah? Coba dipikirkan. Apa bedanya dengan sahih dari segi istilah? Sahih dari segi istilah apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya? Di sini membicarakan tentang pengaruhnya, ya kan? Kalau misalnya kesahihan ibadah yang membebaskan beban dan menggugurkan tuntutan, itu pengaruh bukan? Pengaruh juga. Berarti sebenarnya sama aja istilah yang dengan kesahihan yang ini, pembahasannya sebenarnya sama. Dan secara istilah di sini tidak dipermasalahkan insyaallah. Dan kesahihan ibadah yang membebaskan beban taklif, membebaskan seseorang dari taklif, pembebanan. Sesuatu misalnya yang wajib dilakukan oleh seseorang, sholat misalnya, sholat asar misalnya, dia telah menunaikan syarat rukun dan juga telah terbebas dari penghalang sholat tersebut. Dia melakukannya. Setelah dia melakukannya, ketika sholat tersebut disifati sah, maka pasti dia telah terbebaskan dari beban sholat wajib asar. Dan tuntutan baginya untuk menunaikan sholat asar itu libur tuntutannya, udah gak ada lagi, karena apa? Sudah sah sholatnya ya. Jadi beban syariat terhadap dia sudah bebas, dan juga tuntutan atau permintaan terhadapnya juga sudah hilang. Jadi dia tidak memerlukan untuk melakukan kembali, baik itu hal yang wajib ataupun hal yang sunnah ya. Kemudian kesahihan dari segi akad itu seperti apa? Yaitu yang pengaruhnya berakibat pada wujudnya. Pengaruh dari dagang apa? Ia memiliki barang, pengaruh dari membeli apa? Memiliki barang yang dibeli. Kalau misalnya tidak ada pengaruh dari jual beli, yaitu misalnya pembeli membeli barang namun disyaratkan dia tidak memiliki barang tersebut misalnya. Hah? Gak mungkin kan? Ya itu dalam pembahasan fikih itu ada. Jadi di sini sah atau tidak? Tidak sah, karena syarat di sini syaratnya menafikan hak salah satu muta'akidain, salah satu orang yang berakad, yaitu pembeli. Pembeli misalnya membeli buku. Kemudian penjualnya bilang, "Taib, anda jual buku ini kepada antum dengan harga sekian, namun dengan syarat antum tidak berhak memiliki buku ini." Nah, ini gimana? Tidak ada efeknya dong dari pembelian tersebut. Baik, jadi berarti jual beli transaksi ini, agreement di sini tidak sah walaupun orang tersebut agree. Walaupun orang tersebut ya oke, enggak apa-apa. Tapi itu hanya orang bodoh yang seperti itu. Membeli sesuatu namun enggak apa-apalah, anda enggak memilikinya, kecuali kalau memang dialihkan kepada orang lain. Nah, ini jadinya sedekah. Baik, kemudian kita ke kaidah. Sesuatu tidak dianggap sah atau sahih, sesuatu tidak dianggap sah kecuali ada dua hal untuk menyifatinya. Yang pertama, terpenuhi syaratnya secara sempurna. Kalau tidak sempurna terpenuhi syaratnya, berarti tidak sah. Berarti harus secara sempurna terpenuhi syaratnya, kecuali dalam keadaan darurat ya. Sesuatu tidak dianggap sah kecuali pertama, terpenuhi syaratnya secara sempurna, dan kedua, terhindar dari penghalangnya. Dan itu akan terbahas nanti di yang bawahnya tentang tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Itu contohnya ada. Baik. Jadi sesuatu tidak dianggap sah kecuali terpenuhi syaratnya secara sempurna dan terhindar dari penghalangnya. Contohnya misalnya di dunia biasa. Antum mau applying job atau mau apa Indonesianya? Melamar kerja. Maklum, wajar kan? Franji. Mau melamar kerja misalnya. Kemudian di pekerjaan itu syaratnya apa? Syaratnya usia maksimal 30. Dan juga belum menikah misalnya. Nah, kemudian jika ada orang datang, saya mengklaim 28 tahun masih bujang. dia syaratnya terpenuhi enggak secara sempurna? Terpenuhi. Nah, ada penghalang atau enggak? Enggak ada penghalang. Namun kemudian ternyata diketahui dia memiliki penyakit AIDS. Nah, sehingga penyakit AIDS ini menghalangi dia dari pekerjaan, dari muamalah, ya enggak layak kan. Nah, di sini penghalangnya apa? AIDS, penyakit AIDS. Adapun syaratnya sebenarnya terpenuhi, namun ada penghalangnya. Ya, dan kadang penghalang itu berupa tidak terpenuhinya syarat. Bisa, misalnya tadi apa syaratnya apa? 30 tahun maksimal. Ternyata yang datang ini orang berusia 30,5 tahun. Nah. Atau 31 tahun lah, enggak nanggung. 31 tahun. 31 tahun dia mengklaim. Saya mengklaim dengan jujur. Lillahi ta'ala, saya jujur. Qulil haqq walau kana murran, ya katanya. Ya cari perhatian intinya kan. Nah, 31 tahun. Di sini penghalang bukan? Penghalang. Karena ke 31 tahunannya itu menghalangi dia dari pekerjaan. Adapun pemenuhan syarat, dia terpenuhi enggak syaratnya? Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Taib, sekarang dari kaidah tersebut difahamkan oleh kaidah. Sesuatu tidak dianggap sah kecuali pertama memenuhi syaratnya secara sempurna dan kedua terhindar dari adanya penghalang, mania, ya. Baik, sekarang contoh dari kaidah itu. Kita langsung ke sampel atau instance. Instance dari kaidah itu apa? Ada sesuatu, berarti kalau misalnya kita pahami kaidah, sesuatu yang sesuatu tidak dianggap sah sahih kecuali dengan dua syarat, berarti pemahaman terbaliknya gimana? Sesuatu itu sah jika terpenuhi syaratnya secara sempurna dan terhindar dari penghalangnya, ya enggak? Dibalik aja. Nah, sekarang berarti ada dua kasus, sah dan tidak sah. Kalau sah jika terpenuhi syaratnya dan jika terhindar terhindar dari penghalangnya. Kalau tidak sah berarti tidak terpenuhi syarat secara sempurna dan tidak terhindar dari penghalang. Berarti ada penghalangnya. Ya, fahami itu baik-baik. Contoh kaidah sah sekarang. Ditinjau dari ibadah dan juga dari akad. Contohnya aja. Contoh dari ibadah misalnya, mengerjakan sholat ini, mengerjakan sholat pada waktunya. Maksudnya di sini sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, ingat. Jadi di sini sholat di sini nggak mesti sholat wajib aja, karena sholat sunnah pun ada waktunya. Antum misalnya sholat tahiyatul masjid, ternyata antum sholatnya di gua, ah? Enggak masuk ini. Terus kemudian berdalil dengan hadis Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Telah dibuat diciptakan untukku, yaitu untuk Nabi dan kaumnya, bumi semuanya sebagai masjid. Loh, saya menganggap semua bumi ini sebagai masjid. Jadi saya boleh sholat di gua tahiyatul masjid. Oh, tidak, ini masjid di sini masjid beda. Masjid di sini ada syaratnya. Syarat disebut masjid itu kan ada. Enggak, iya, semua bumi bisa disebut masjid secara bahasa juga. Karena apa? Masjid artinya tempat sujud. Maksudnya adalah apa? Sah untuk bersujud di muka bumi, kecuali beberapa tempat ada pengecualian, ya. Nah, jadi di sini sholat sunnah pun ada ketentuannya, ada waktunya dan ada tata caranya juga. Mengerjakan sholat baik fardu atau sunnah pada waktunya. Waktunya misalnya sholat duha, namun dia sholatnya sebelum maghrib. Nah, ini gak sah dengan niatan seperti itu. Nah, kemudian memenuhi syarat. Syarat sah sholat misalnya suci dari hadas kecil maupun besar. Kalau misalnya ada seorang wanita, dia ternyata terkena haid, sedang dalam masa haid, dan dia tahu dia dalam masa haid, terus dia sholat, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat tidak terpenuhi yang otomatis ada penghalangnya, tidak terhindar dari penghalang. Syarat tidak terpenuhi apa? Syaratnya suci dari hadas besar. Dia ternyata dalam keadaan berhadas besar, kemudian tidak terhalang dari penghalangnya. Penghalangnya apa? Ya haid itu menjadi penghalang dia dari sholat. Kemudian mengerjakan rukun dan kewajibannya secara sempurna. Di antara rukunnya misalnya takbiratul ihram. Seseorang sholat tanpa takbiratul ihram misalnya, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Dan kewajiban dalam sholat, terkadang kewajiban dalam sholat itu sebagian ulama menjadikan tuma'nina sebagai rukun. Nah ini bahaya nih, sebenarnya perkara yang khotir, bahaya. Karena Ramadan ini tarawehan ya. Tuma'nina itu syarat, tuma'nina itu rukun, berarti di dalam sholat, dan itu kewajiban. Dan jika rukun terlalaikan, terutama disengaja, itu membatalkan sholat ya. Maksudnya tidak mensahkan sholat, kecuali kemudian dengan sujud sahwi dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana jika ada imam yang dia ternyata tidak memiliki tuma'ninah sedikit pun, sebenarnya tidak sah sholatnya. Sehingga kalau misalnya kita menghindar dari imam tersebut, tidak sholat di masjid itu ya tidak masalah. Hah? Misalnya ada imam, kita tahu tarawihnya, oh ini imam ini kalau tarawihnya baca al-fatihah begajulan dan semaunya, kemudian dia juga enggak tuma'ninah sama sekali ya. Jadi Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar, baca satu detik pun tidak. Maksudnya satu detik di antara Subhanarabbiyal Azimi dengan jeda antara Subhanarabbiyal Azimi dengan Samiallahu liman hamidah itu tidak sampai satu detik. Di sini berarti bukan tuma'ninah. Nah, di sini berarti kita anggap sholat dia tuh rusak. Karena apa? Tidak memenuhi kewajiban atau rukunnya dengan sempurna. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya dalam kita mengetahui yang seperti ini ada di kampung kita, ya kita enggak usah ikuti. Maksudnya kita tidak bermakmum dengan dia. Kenapa? Karena sholat kita otomatis ya rusak juga. Ya enggak? Karena sholat imam jika rusak disengaja seperti itu, ya sholat makmum otomatis juga mengikutinya. Ya. Baik, kemudian sah dari bidang akad, agreement atau kontrak. Melaksanakan akad jual beli dengan memenuhi syarat yang telah diketahui dan tiada penghalangnya. Ini bukan hanya jual beli saja, ini contoh ya, contoh salah satu contoh ya. Nikah juga, kan nikah ada syaratnya dan juga ada penghalangnya. Melaksanakan akad jual beli dengan memenuhi syarat jual beli. Syarat jual beli salah satunya at-taradi baina al-muta'aqidain, yaitu saling ridho. Yaitu penjualnya ridho membeli, menjual itu pembelinya juga ridho membeli itu. Itu syarat pertama itu. Di mana-mana dalam fikih jual beli itu syarat pertama adalah ridho di antara keduanya. Nah, ridhonya misalnya penjual. Penjualnya itu tidak ridho untuk menjualnya, tapi diartikan tidak ridho di sini dia dipaksa oleh seseorang. Misalnya Dipaksa jual buku kamu atau jual HP kamu. Saya pengen HP kamu. Ini enggak ada di dunia di selain HP kamu ini. Cuman kamu aja yang punya seperti ini. Jual enggak? Kalau enggak kamu saya bunuh. Ya. Di sini kan pemaksaan. Berarti tidak ada keridhaan dari sisi penjual meskipun pembeli sangat ridho. Ya ini Ibrahim bukan pembeli karena pembeli yang memaksa. Hah? Atau dari sisi pembeli? Pembeli di sini dia dipaksa oleh seorang penjual atau orang untuk membelinya. Terpaksa bukan karena kondisi, ingat, bukan karena kondisi natural. Ya, misalnya pancoklik ya kemudian membutuhkan apa? Kalau pancoklik musim pancoklik beras misalnya. Dan ternyata beras sedang mahal-mahalnya. Dia terpaksa beli beras padahal biasanya makan tanaman. Ya, ya beras kan tanaman. Nah di sini bukan termasuk dalam bab ini. Salah satunya tarodi yaitu saling ridho. Berarti tidak ada pemaksaan antar keduanya, baik dari dua belah pihak atau salah satu pihaknya. Kemudian diantara syarat jual beli juga jaizu tasarruf, baik itu yang pembeli atau penjual. Jaizu tasarruf itu berarti orang yang boleh untuk berkelakuan dengan hartanya. Diantaranya orang yang berakal. Ya, orang berakal ya boleh. Ya. Sekarang bagaimana orang yang kehilangan akalnya? Dalam artian kehilangan akal di sini majnun, gila. Bukan kehilangan akal karena orang itu keren sekali atau gimana, kan kita bilang, "Wah, gila nih orang keren banget," gitu kan. Berarti kehilangan akalnya. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Tapi kehilangan akal benar-benar, baik karena terbentur kepalanya atau frustrasi, stres dan sebagainya. Kalau misalnya kehilangan akal seperti ini, maka tidak sah karena dia tidak berakal. Syaratnya dalam jual beli salah satu atau keduanya harus jaizu tasarruf. Salah satunya memiliki akal. Kemudian juga baligh. Jadi sebenarnya anak kecil itu dasarnya tidak sah untuk berjual beli kecuali jika diizinkan oleh walinya. Dan juga kecuali jika secara tradisi hal tersebut diperbolehkan atau lazim bagi tradisi tersebut, anak tersebut mau jual pulpennya, penghapusnya misalnya di sekolah, maka ini tidak termasuk ya. Ini hal-hal yang kecil. Namun kalau misalnya jual mobil, tender dan sebagainya, nah ini lain ya. Kemudian dan lain-lain. Kemudian juga diantara syarat jual beli misalnya benda, barang yang dijual tersebut itu barang yang boleh dan bermanfaat, boleh dijual atau boleh digunakan dan bermanfaat atau boleh dimanfaatkan. Boleh dijual. Di antaranya boleh dijual ya benda milik sendiri. Kalau benda orang lain dijual misalnya, misalnya baju antum jemur kemudian anda ambil terus anda jual, ini nggak boleh, ya kan? Karena bukan milik sendiri. Nah kemudian juga benda tersebut bermanfaat. Benda yang tidak bermanfaat itu tidak boleh dijual, sehingga jika menjualnya itu tidak sah. Misalnya antum menjual tanah, membaca di buku-buku, wah dijual tanah, gitu kan? Wah banyak yang jual tanah nih. Akhirnya antum menjual tanah, tapi tanahnya tanah beneran antum jual. Tanah beneran, nih. Anda menjual tanah satu petak segini. Nah, di sini apa manfaatnya? Orang tidak akan manfaat, dimakan tidak, dijadikan pajangan tidak, berguna tidak, menyusahkan ia. Nah, akhirnya sah atau enggak? Enggak sah. Kecuali jika memang tanah tersebut secara tradisi dia memiliki kegunaan. Misalnya tanah tersebut adalah tanah yang cocok untuk rumput tertentu di halaman misalnya. Nah, ini baru karena dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya enggak dimanfaatkan ngapain? Contoh lain. Misalnya di dapur, kan kebetulan di dapur banyak kecoa. Nah, kemudian dikumpulkan kecoa tersebut dijual di pasar. Di samping tukang makanan ya. Dijual kan? Nah, di sini kecoa dijual dikumpulin, jual kecoa 1000 per ekor. Jika dia punya ekor, jika tidak ya 1500 ya. Nah, di sini kecoa gunanya apa? Obat tidak, ya kan? Malah justru menambah penyakit. Nah, di sini boleh enggak, sah enggak jualannya? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Selain itu juga kecoa termasuk hewan khabith yang kotor, yang layak untuk dibunuh bahkan. Ya, jadi tidak sah menjualnya. Berarti fasid atau tidak perdagangannya? Fasid berarti. Karena tidak memenuhi syarat. Ya. Baik. Itu tadi salah satu contohnya dari akad. Kemudian contoh kaidah yang tadi, kaidah yang membuat tidak sah. Sesuatu tidak dianggap sah kecuali terpenuhi syaratnya secara sempurna dan terhindar dari penghalangnya. Nah, tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Contoh dari ibadah, sholat tanpa bersuci, ya tidak sah. Sholat tanpa bersuci, tidak sah. Bersuci di sini mencakup wudu bagi yang terkena hadas kecil dan mandi bagi yang terkena hadas besar. Namun bagi orang yang mandi terkena hadas besar, mandi kemudian kan, kemudian dia dalam mandinya itu juga meniatkan untuk wudu. Maksudnya dia tidak wudu secara zahir, tidak wudu, namun langsung mandi junub. Di sini sebagian ulama mengatakan dia tidak perlu lagi mandi, tidak perlu lagi wudu karena dia sudah menghilangkan hadas besar. Jika hadas besar hilang, otomatis yang kecil juga hilang. Karena besar itu lebih besar daripada yang kecil, ya kan? Iya benar kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Namun disunahkan dia juga berwudu sebelum mandi junub diniat. Itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi sholat tanpa bersuci. Tanpa bersuci di sini dia sebelumnya dalam keadaan berhadas. Ya ingat, dalam keadaan berhadas. Adapun kalau sebelumnya memang dalam keadaan bersuci tidak masalah. Taib, tidak memenuhi syarat dari segi akidah, menjual sesuatu yang bukan miliknya. Seperti tadi, misalnya antum aja ya, jangan anak. Misalnya antum mengambil pakaian jemuran tetangganya. kemudian menjualnya. Itu bukan milik antum, bukan tetangga, bahkan adik sendiri atau ibu sendiri atau bapak sendiri dijual pakaiannya. Ya. Ya, oke. Tidak sah karena adanya penghalang sekarang, bukan karena tidak memenuhi syarat. Adanya penghalang. Dari segi ibadah, contohnya sholat sunnah mutlak pada waktu terlarang. Ingat, sholat sunnah itu kan beragam jenisnya, ya kan? Ada sholat sunnah namanya sholat sunnah mutlak, yaitu sholat mutlak. Sholat di sini maksudnya sholat mutlak ini mutlak lawan dari kata muqayyad, lawan dari kata terkait. Berarti bebas. Ya. Sholat sunnah bebas 2 rakaat. Ngerti? Ini bukan sholat wudu, bukan sholat tahajud, bukan sholat apa? Sholat karena pengin sholat aja. Ini enggak apa-apa. Sholat sunnah namanya, sunnah hukumnya. Karena mungkin galau dan sebagainya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak karena tidak ada sebab baik dari segi waktu atau kondisi yang menyunahkan sholat tersebut, melainkan hanya ingin sholat mutlak saja. Nah, ini sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak pada waktu terlarang. Di antaranya apa? Ya, waktu sekarang ini. Jika antum sholat sunnah mutlak, ya pengen sholat aja gitu, gak boleh antum. Kenapa? Adanya penghalang. Penghalang dari sisi apa? Waktunya, zamannya ini gak boleh antum melakukan sholat sunnah mutlak. Nah, sekarang bagaimana kasus dengan misalnya antum belum sholat asar, ketiduran, atau tadi di perjalanan kereta misalnya datang sini, kemudian antum tahu jam segini ini dilarang nih sholatnya. Nah, sekarang antum pahami dilarang sholat berarti ya udah anak gak sholat, ya kan? Gak sholat. Ini salah, pemahaman salah. Yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Jangankan itu, misalnya antum sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? Nah, ketika itu antum ada uzur, yaitu kebelet buang air besar. Nah, setelah azan, habis azan misalnya, kemudian kebelet, enggak sempat sholat 2 rakaat. Balik, tahu-tahu udah qomat. Nah, di sini antum boleh mengqodonya setelah sholat subuh. Padahal itu waktu yang dilarang. Namun karena ada sebabnya antum melakukan itu. Dan sebab tersebut sebab karena uzur. Bukan karena memang antum di antara azan dan qomat antum berleha-leha tiduran. Ya, itu baru tidak layak untuk dilakukan qodonya. Nah, sekarang kalau misalnya sholat asar di waktu ini bukan sholat sunnah mutlak, melainkan sholat fardu, sholat wajib. Ketika antum tadi di perjalanan sampai sini, antum jangan justru mengkodonya di maghrib. Setelah maghrib jangan. Sekarang langsung, dan itu bukan kodok namanya kok sekarang. Ya, bukan kodok namanya, yaitu pada waktunya. Sekarang masih waktunya. Ya, begitu. Jadi sholat sunnah mutlak pada waktu terlarang. Di sini penghalangnya apa penghalangnya? Waktunya, waktu terlarang. Ya. Kalau misalnya ada yang dikatakan forbidden love, di sini forbidden time. Kemudian karena adanya penghalang dari segi akad, transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang wajib hadiri sholat Jumat dari mukallaf akil balig laki-laki, ya, bukan perempuan. Di surat apa? Al-Jumu'ah atau As-Saff? Surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau kau udah dipanggil untuk sholat Jumat, yaitu azan yang kita kenal di sini, ya azan yang kedua juga itu, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju dzikrillah dan tinggalkanlah transaksi, tinggalkanlah perniagaan. Bayar di sini mencakup segala jenis urusan duniawi sebenarnya, bukan hanya sekadar perniagaan, urusan duniawi lainnya. Ya, pernikahan misalnya. Ya enggak boleh antum nikah pada saat itu. Karena diwajibkan bagi laki-lakinya untuk segera hadir di majelis Jumat, di khutbah Jumat, ya. Jadi penghalangnya di sini adalah apa? Waktunya. Ya. Waktunya dia enggak tepat untuk melakukan transaksi. Baik transaksi secara bertemu atau transaksi SMS. Jadi antum nggak boleh ketika azan SMS-an di sini berarti, ya nggak boleh karena ya transaksi di sini. Sehingga diwajibkan atas untuk kita laki-laki yang balig akil untuk berada di masjid dan istima terhadap khutbah dan tidak melakukan hal-hal lain. Namun diriwayatkan di suatu riwayat bahwasanya para nabi pun ketika azan itu beberapa bercakap-cakap, sehingga namun bercakap di sini bercakap sesuai keperluan dan kebutuhan, ya. Baik, ketika azan. Karena mendengar azan itu tidak mengharuskan diamnya lisan. Maksudnya antum sebenarnya boleh bermuamalah ketika azan atau bercakap, bermuamalah di sini maksudnya bercakap, interaksi dengan orang, itu boleh. Jadi bukan berarti ketika azan mendengar kemudian antum harus wajib untuk diam begitu saja, enggak menoleh ke siapa-siapa, enggak, tapi boleh ketika ada perlunya untuk melakukan sesuatu. Ya. Taib, jadi hukum wad'i sahih, paham tadi pengertian bahasa dan istilah, kemudian kaedahnya sesuatu itu tidak dianggap sah kecuali terpenuhi syaratnya secara sempurna dan terhindar dari adanya penghalang. Taib, sekarang fasid. Tadi fasid berarti dia invalid atau incorrect atau corrupt. Ya. Pengertian fasid secara bahasa, yang hilang sia-sia. Yang hilang sia-sia. Fasid, rusak. Istilah fasid adalah apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat padanya. Ini persis seperti definisi sahih ditambahi kata tidak saja, ya kan? Sama persis. Tambahi kata tidak aja. Apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat padanya, baik berupa ibadah maupun akad, sama aja, tidak berpengaruh, tidak berakibat padanya. Kefasidan dari segi ibadah yang tidak membebaskan beban dan tidak menggugurkan tuntutan. Yang tidak membebaskan beban dan tidak menggugurkan tuntutan, itu seperti yang di atas sahih ditambahkan dengan kata tidak saja. Kalau sahih, yang membebaskan beban dan menggugurkan tuntutan. Kalau yang rusak, fasid, yang tidak membebaskan beban dan tidak menggugurkan tuntutan. Berarti walaupun antum melakukannya karena rusak ibadah tersebut, maka tetap antum terbebani untuk melakukannya lagi, karena masih antum masih belum mengisi kewajiban antum. Dan menggugurkan tuntutan, antum berarti masih dituntut untuk melakukannya, baik itu hal yang wajib ataupun hal yang sunnah, ya. Baik itu hal yang wajib ataupun hal yang sunnah. Contohnya salat sunnah misalnya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur. Ada di antara azan dan qomat zuhur misalnya. Antum melakukannya, ya, salat tersebut, udah salat tersebut ternyata ana barusan salat ternyata tidak menghadap kiblat. Nah, sah atau enggak salatnya? Tidak sah, karena apa? Salah satu syarat sah salat menghadap kiblat. Berarti di sini wajib, enggak wajib sebenarnya. Jika ingin, antum tidak boleh menganggap sholat tadi sah, melainkan antum layak untuk mengulanginya lagi. Itu perkara yang sunnah. Sekarang perkara yang wajib, sholat zuhur misalnya. Antum safar di padang pasir. Oh, kalau di padang pasir udah jelas ada matahari dan sebagainya. Sekarang antum safar di kejauhan lah, nggak tahu di mana, di hutan atau gimana. Nah, kemudian imam dan makmum. Makmum 2 atau 3 orang atau lebih. Imamnya, ada imamnya. Mereka semua berijtihad. Di mana nih? Di mana matahari? Di sana. Pokoknya yang penting di suatu arah. Kemudian selesai sholat. Mereka berjamaah, alhamdulillah. Selesai sholat, ketika zikir, barulah matahari memunculkan dirinya. Ya salam. Ternyata di sana mataharinya. Di arah yang nyamping sama dia, sehingga dia mungkin ke arah selatan atau utara sholatnya. Berarti di sini tahu bahwa saya sholat sebelumnya tidak memenuhi syarat. Sah atau tidak sholat sebelumnya? Tidak sah. Tidak sah. Berarti karena ini kewajiban, berarti dia wajib untuk mengulangi sholat ini, ya kan? Wajib untuk mengulangi sholat ini. Kenapa? Karena sholat sebelumnya rusak. Kenapa rusak? Karena belum membebaskan beban dan belum menggugurkan kewajiban. Paham? Ini antum paham gak sih sebenarnya? Insya Allah paham ya. Jadi ibadah atau akad yang tidak sah adalah ibadah atau akad yang belum menggugurkan atau membebaskan beban dan belum menggugurkan kewajiban atau tuntutan atau sunnah. Ya, begitu ya. Sholat, contoh sholat sebelum waktunya. Sholat sebelum waktunya. Sekarang misalnya subuh, ya. Kalau kita ketahui subuh di beragam masjid di Jakarta terutama itu ada ritual khusus yaitu semi azan, selawatan, tahlilan dan sebagainya dengan nada-nada yang diserupakan dengan azan, ya. Bahkan di Istiqlal seperti itu. Di Istiqlal juga kalau misalnya antum pernah hadir di sana seperti itu. Nah, kemudian ada seorang emak-emak misalnya di rumah, karena memang dia tidak hadir di masjid, di rumah mau sholat subuh. Dia mendengar, wah, nadanya udah, intonasinya udah azan banget gitu. Selawat Allahumma sholli Rasulullah gitu mendengar, wah. Gitu kan? Padahal sedang qasidahan gitu. Nah, dianggapnya dia apa? Sudah masuk waktunya berarti. Dan azan kan menunjukkan sudah masuk waktunya, ya kan? Dan disyaratkannya azan itu kan untuk i'lan, yaitu mengumumkan bahwa saya sudah masuk waktunya. Jadi buat apa coba selawatan-selawatan dan sebagainya kan? Apa gunanya azan kalau ada mukadimah sebelumnya? Apa gunanya azan? Gak ada gunanya, malah justru yang mukadimahnya lebih berguna karena apa? Membuat orang bersiap-siap, sementara azan tidak membuat orang bersiap-siap. Itulah akibat dari memperbarui ritual. Ya, sholat sebelum waktunya. Akhirnya emak tersebut menganggap, oh sudah masuk waktunya, sudah masuk waktunya. Akhirnya apa? Dia sholat, sholat subuh. Kemudian di pertengahan sholat subuh baru terdengar azan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini tanda-tanda mau azan nih. Terus tadi apa nih? Terus habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh. Azan barusan. Dia bingung. Nah, di sini enggak punya ilmunya, bingung. Terusin enggak? Kancing enggak ada, pakai mukena ya kan? Terus gimana dong nih? Bingung. Terusin aja lah. Insyaallah Allah mengampuni aneh gitu kan. Enggak bisa. Dia harus tahu ilmunya. Nah, sehingga di sini dia harus apa? Membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena sholat di sebelumnya itu apa? Dia terpotong, dia enggak sah sholatnya karena belum masuk waktunya. Belum masuk waktunya. Ya, begitu. Berarti sholat sebelumnya itu fasid dan sholat yang dilakukan sekarang ketika sedang berpikir, ini sah atau enggak ya? Ya fasid sholatnya, udah rusak sholatnya. Kenapa? Karena dilakukan sebelum waktunya. Kemudian, dari segi akad yang pengaruhnya tidak berakibat padanya. Contoh, menjual sesuatu yang tidak diketahui. Gimana gambarannya? Itu ada gambaran? Menjual sesuatu yang tidak diketahui, menjual sesuatu yang majhul. Hah? Berarti the cat in the car room. Menjual sesuatu yang tidak diketahui. Bisa diketahui sifatnya, karakternya ya. Walaupun mungkin diketahui namanya. Misalnya ya menjual kucing, sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan tidak dengan pengecualian. Ada hadisnya memang di riwayat Muslim bahwa saya menjual kucing itu haram. Namun sebagian ulama mengatakan diperkecualikan kucing yang ada gunanya. Hah? Ya diperkecualikan kucing yang ada gunanya. Di antara gunanya kucing apa? Mencari tikus, ya, kemudian buang air di rumah, ya. Apa gunanya? Ya, ya gunanya ada memang, ya menjaga diri dari tikus misalnya. Kita tidur di mana gitu kan, dia menjaga dari tikus, kemudian kita perintahkan dia, berikan dia kewajiban untuk memburu tikus dan sebagainya kalau misalnya dia ngerti. Tapi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Bisa kucing tidak haram untuk dijual jika memang kucing tersebut bermanfaat seperti menjaga rumah misalnya. Ya, bisa kucingnya warna biru putih misalnya. Nah, kemudian bisa menjaga rumah, bisa mengejar tikus, bisa memakai senjata, jadi Tom namanya kan. Ya, kalau ada kucing seperti itu. Nah, menjual kucing misalnya, bagi yang berpendapat itu boleh. Sebagaimana menjual anjing kan aslinya nggak boleh kan? Namun ketika anjing tersebut ada manfaatnya, itu anjing pemburu, maka boleh diperjualbelikan, ya gitu kaidahnya. Karena ada manfaatnya. Polisi misalnya menjual anjingnya kepada polisi lain misalnya. Maksudnya di sini polisi secara resmi ya. Bukan polisi secara individual menjual anjing begitu saja. Enggak, polisi kantor ini menjual ke kantor yang ada di negara lain atau di provinsi lain. Nah, ini sah. Ya, karena ada manfaatnya. Dengan syarat anjing tersebut ada manfaatnya. Kalau anjing tersebut anjing buduk misalnya di jalanan dijual, enggak ada manfaatnya. Bahkan haram jadinya. Ya. Menjual sesuatu yang tidak diketahui. Menjual kucing misalnya. Kemudian ini anak jual kucing buat antum. Dan calon pembeli bertanya, kucingnya seperti apa? Sifatnya, karakternya, kegunaannya. Anak gak tahu. Anak jual aja, pokoknya antum ini anak kasih diskon 20% ya, karena harga temen misalnya. Habis itu ya udah, antum fadol mau beli atau enggak. Ini penjualan ini biarpun dia mau membelinya tetap tidak sah. Kenapa? Karena enggak jelas, dia sendiri pun enggak tahu kucingnya yang mana. Mana kucingnya? Nanti anak tangkepin lah, ada di banyak dia. Enggak bisa kayak gitu. Ya. Berarti fasad. Jadi tadi kita udah pelajari hukum wad'i dan hukum taklifi. Hukum wad'i terbagi di sini contohnya dua, sahih dan fasid. Sahih itu apa yang pengaruh perbuatannya berefek padanya baik dari segi akidah dan dari baik segi ibadah ataupun akad. Kalau ibadah berarti seperti worshiping, devotion. Kalau akad berarti kontrak dan persetujuan dan semacamnya. Kemudian yang fasid juga kita telah mengetahui juga hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau hukum taklifi, bahasa kerennya itu charging legal law, ya, charging legal law. Law itu kan peraturan, rule, ya kan? Legal itu legal di sini maksudnya syar'i, resmi, legal. Charging itu berarti yang menjudge, ya kan? Charging itu kan kayak di polisi charging itu menangkap. Berarti ini haram atau mubah atau makruh dan sebagainya, ya. Kalau misalnya hukum wad'i itu correlative law. Correlative law. Korelasi, ya. Karena berkaitan dengan karena sisi yang dijadikan peraturan itu sisi keterkaitan dengan perbuatan. Bukan sisi penghukuman, judging perbuatan bukan, bukan judgement-nya. Tapi korelasinya. Nah, korelasi itu kan mencakup kesahihan, ketidaksahihan, syarat, penghalang, ya kan, sebab dan ilat dan lain-lainnya. Taib, itu tadi hukum wad'i. Sekarang kita beralih ke ilmu. Ilmu, bahasa kerennya knowledge. Enggak pakai k bacanya, tapi tulisannya pakai k kan. Knowledge. Ilmu. Fikih bahasa Inggrisnya apa? Jurisprudence. Nah, angel kan? Makanya susah bahasa Inggris. Jurisprudence. Ya, kalau misalnya usul fiqh berarti the principle of Islamic jurisprudence knowledge gitulah modelnya. Jauh banget ya bedanya. Usul fiqh doang. The principles of Islamic jurisprudence knowledge. Capek. Makanya belajar bahasa Arab antum ya, jangan belajar bahasa Indonesia. Oh, udah paham bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Tapi ilmu di sini kita ada tiga pembahasan. Pertama pengertiannya, kemudian macam atau derajat yang berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga macam-macam ilmu. Taib ya. Ini juga salah satu pembahasan vital dalam usul al-fiqh. Ya, salah satu pembahasan vital dalam usul al-fiqh. Ada yang menamakan ilmu, ada ilmu dan ma'rifah. Ada yang pernah mengenal ma'rifat ya. Ma'rifah dan ilmu, bedanya apa? Sebenarnya para ulama ada yang menyamakan, ada juga yang membedakan, dan di antara yang membedakan itu banyak berselisih pendapat. Ya, ada yang menyamakan, ada yang membedakan antara ilmu dan ma'rifat. Dan ulama yang membedakan ilmu dan ma'rifat itu saling berselisih pendapat. Namun pendapat yang lebih enak itu ilmu dan ma'rifat ada perbedaannya dan ada juga persamaannya. Sama-sama tahu intinya, ya kan? Tapi kalau misalnya ilmu itu ada yang bersifat universal, ada yang bersifat particular. Ya enggak? Mengilmui itu ada yang sifatnya mujmal, global, universal, ada yang sifatnya particular, ya. Adapun kalau misalnya ma'rifah itu hanya bersifat partikular ilmunya atau pengetahuannya. Baik itu setengah-setengah atau sebagiannya atau beberapanya persennya aja, itu ma'rifat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala disifati alim atau alim. Enggak disifati arif, arif enggak. Ya kan? Enggak ada asma Allah arif, tidak ada, enggak boleh bahkan. Karena apa? Karena arif ma'rifah itu hanya mencakup sebagian dari yang diketahui saja. Adapun kalau misalnya ma'lumah atau ilm itu bisa sebagian, bisa juga seluruh, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruhnya. Ya. Itu berkaitan dengan usuluddin akidah. Baik, sekarang ilmu pengertiannya. Pengertian dari ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikat sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Di sini kita pahami tiga rukun dari definisi ilmu. Pertama mengetahui, ya kan? Pertama ada empat rukun sebenarnya. Empat rukun, empat perkakas, ya. Yang pertama mengetahui, yang kedua sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya sesuatu yang diketahui. Ya. Mengetahui sesuatu yang diketahui. Di perkakas ketiga sebagaimana atau syarat atau rukun ketiga sebagaimana hakikat sebenarnya. Ketiga itu. Keempat dengan pengetahuan yang pasti. Antum garis bawah aja. Mengetahui garis bawah 1. Sesuatu garis bawah 2. Sebagaimana hakikat sebenarnya garis bawah 3 dan dengan pengetahuan yang pasti garis bawah 4. Kita jelaskan di sini. Pengertian di sini mengetahui. Mengetahui dalam artian umum, ya. Baik, mengetahui sesuatu. Sesuatu di sini berarti dia yang diketahui sebagai objek. Ya. Mengetahui di sini sebagai perbuatan. Nah, sebagaimana hakikat sebenarnya itu berarti mutabiq lil waqi'. Mutabiq lil waqi' itu berarti yang apa? Sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Boleh kita lihat di kitab ininya, di kitab usul al-fiqhnya, usul fiqhnya halaman 24. Halaman 24. Mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu berarti tidak termasuk tidak mengetahui sama sekali. Dan juga kita perhatikan juga kertas ininya, handoutnya. Ya, urutan ini ya, ketahui urutan ini. Ya, sambil lihat dua-duanya. Mengetahui sesuatu berarti tidak termasuk tidak mengetahui sama sekali. Sahih atau tidak? Mengetahui sesuatu lawannya apa? Tidak mengetahui. Berarti ilm di sini tidak termasuk di dalamnya jahil al-basir, al-jahal al-basir. Dan tentu saja tidak termasuk di dalamnya jahil murakkab, lebih-lebih, ya. Nah, nanti itu ada jahil murakkab. Berarti mengetahui sesuatu itu mengeluarkan lafal idrak atau mengetahui sesuatu itu mengeluarkan darinya jahal basit, keluar. Contohnya adalah jika seseorang ditanya kapan terjadinya perang Badar, lalu dia menjawab aku tidak tahu. Ya. Ini dalam apa? Dalam urusan dalam dunianya. Kalau dalam alam barzakh itu sudah tidak ada lagi ilmu dzan, syak, waham dan sebagainya. Ya, dalam barzakh nanti ditanya siapa Rabbmu? Aku tidak tahu. Ya, itu udah enggak masuk di sini. Enggak ada. Oh, berarti dia jahil basit atau jahil murakkab atau sok tahu nanti. Siapa Rabbmu? Jesus. Enggak mungkin dia berani jawab seperti itu. Enggak ada jahil murakkab dan sebagainya nanti di sana. Waham, syak, dzan, rajih, enggak ada di alam barzakh. Kemudian sebagaimana hakikat sebenarnya? Sebagaimana hakikat sebenarnya? Berarti tidak termasuk pengetahuan tentang sesuatu yang berbeda dengan hakikat sebenarnya. Ini dinamakan jahal murakkab. Jadi jahal murakkab itu adalah tidak mengetahui bahwasanya dirinya tidak tahu. Ya. Makanya tidak mengetahui bahwa saya dirinya tidak tahu, berarti double jahilnya, ya kan? Tidak mengetahui bahwa saya dirinya tidak mengetahui. Nah, ini disebut jahal murakkab, jahal kuadrat, jahal double. Misalnya antum ditanya, rukun Islam kelima itu apa? Antum menjawabnya adalah beriman kepada qada dan qadar. Rukun Islam kelima adalah beriman kepada qada dan qadar. Antum jawabnya. Ah, ini jahal murakkab. Dan antum merasa yakin dengan itu. Antum yakin? Ana yakin. Yakin deh sumpah inyong enggak bohong misalnya. Jahal murakkab ini namanya. Dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya tidak mengetahui. Sehingga menjawab rukun Islam kelima adalah beriman kepada qada dan qadar. Padahal itu sudah esensinya beda lagi. Ini rukun Islam, ini rukun iman. Jauh, ya. Nah, itu paham. Jadi di sini keluar dari jahil murakkab dari kalimat sebagaimana hakikat sebenarnya. Karena hakikat sebenarnya justru berlawanan dengan apa yang dia ucapkan. Dan dia meyakini sesuatu yang berlawanan dengan hakikat sebenarnya. Nah, ini dinamakan jahil murakkab. Pelakunya dinamakan jahil murakkab. Jadi ada, kalau ilmu pelakunya disebut alim. Kalau orang yang tidak tahu disebut jahil. Ya. Sekarang dengan pengetahuan yang pasti, di sini ada, dengan pengetahuan yang pasti berarti tidak termasuk mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti, yang ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang ia ketahui. Ini bukan termasuk ilmu, tidak dapat dinamakan ilmu, melainkan termasuk di dalamnya tiga hal: dzan, syak, dan waham. Dzan, syak, dan waham. Berarti pengetahuan yang tidak pasti, pengetahuan yang tidak pasti, tidak pasti ya, bukan ilmu berarti. Berarti dia adalah dzan, syak, dan waham. Itu tiga-tiganya ada indikasi pengetahuan. Ya, beda dengan jahal. Jahal itu tidak mengetahui. Tapi kalau misalnya dzan, syak, dan waham itu ada indikasi kepengetahuanan. Namun tarafnya berbeda. Kalau dzan itu di atas keraguan-raguan, di atas syak, dan syak di atas waham. Dan waham paling dasar dari kepengetahuanan. Jika bahasa saya benar, terang-terang buat sendiri. Iya. Jika kemungkinannya condong kepada yang rajih, yang kuat, maka disebut dzan, dugaan kuat. Ya. Ilmu bahasa Inggrisnya apa tadi? Knowledge, berarti pengetahuan. Dan pengetahuan kalau misalnya ilmu itu berarti pasti. Ya. Kalau misalnya dzan itu hanya sebatas apa? Speculation atau hipotesa semacam, semata hipotesa atau spekulasi. Dan yang namanya spekulasi itu kan tidak menyentuh sisi kepastian. Sehingga bisa aja yang terjadi justru sebaliknya atau bertentangan dengan apa yang dia anggap. Namun dia tidak memastikan dengan pengetahuannya bahwasanya itulah yang benar pastinya. Enggak. Beda dengan ilmu, ya kan? Beda dengan ilmu. Jadi dzan itu semacam perkiraan, spekulasi, perkiraan yang kuat, perdugaan yang kuat, dzan rajih. Kemudian disebut jika condong kepada yang marjuh, yang marjuh berarti yang lemah, maka disebut waham. Waham itu dugaan lemah atau keliru. Waham itu sebenarnya juga dzan. Namun dzan marjuh yaitu yang lemah. Yang lemah dia dinamakan waham. Dan waham itu semacam seperti delusion atau illusion. Hanya sebatas pikiran, ini benar gak ya? Gak benar, jauh dari kebenaran. Kemungkinan, tapi tidak bisa memastikan ia jauh kebenaran. Makanya disebut waham itu mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan yang rajih, berlawanan dengan dzan nomor 2 itu. Kemudian, dan jika kemungkinannya sama antara yang dzan dengan yang waham, maka disebut syak. Dan antara dzan yang rajih dengan dzan marjuh atau waham, maka disebut syak, berarti keraguan-raguan, 50-50 dia. Hah? Berarti di sini dia ragu-ragu, doubt atau suspicion ada kecurigaan antara ini atau ini, antara ini atau ini. Aduh, sana nggak bisa nih, nggak bisa menimbang mana yang lebih benar, lebih berat timbangannya. Mengetahui sesuatu yang ada kemungkinan sama antara roji dan marjuhnya, yaitu semua kasus ada 6 biji, 6 butir. Ada jahal basit yang kelima dan jahal murakkab. Jahal itu berarti ignorance. Oke, berarti kalau misalnya 100% adalah ilmu, ya. Kalau misalnya 75% itu zon, sekitar 75%. Kalau misalnya syak itu berarti 50-50. Waham itu 25%, jahal basit 0, nio 6, jahal murakkab itu under the sea, pergi aja lu ke laut, habis itu nyenglem di bawahnya kan. Ya, itu ya. Urutannya seperti itu. Jadi ini urutan, kalau misalnya di kitab urutannya enggak seperti ini. Ilm, kemudian langsung jahal basit, jahal murakkab, zon, waham, syak. Kalau di sini diurutkan insyaallah lebih mudah antum cerna, alhamdulillah. Ya. Dan terkadang zon itu dimutlakan kepada ilmu. Hah? Di ayat ada itu, di ayat Al-Qur'an ada. Alladzina zannu astaghfirullah. Apa ayatnya? Ya zunnuna anna astaghfirullah. Apa ayatnya? Zon, dengan kata zon, namun sebenarnya itu artinya adalah ilmu. Jadi zon di sini bisa bermakna ilmu, bisa bermakna zon. Ya itu ingat. Ya jadi zon kalau di secara formal di sini ya, zon adalah kadar di bawah ilmu. Namun terkadang zon itu juga dimaknai dalam syariat sebagai ilmu. Kenapa? Karena zon itu adalah sifat karakter manusia sebenarnya. Dan ilmu itu karakter mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya manusia itu adalah ilmu yang tidak sempurna, ya. Seberapa setinggi apapun ilmu manusia, dia tetap ilmu yang tidak sempurna dan banyak di dalamnya terdiri dari zon atau persangkaan. Baik. Jadi pengertian kita tahu ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikat sebenarnya dengan pengetahuan yang jazim atau pasti. Kemudian ilmu terbagi dari derajat mengetahui itu terbagi menjadi 6 ilm, kemudian apa? Zon, kemudian syak, kemudian waham, jangan lihat, kemudian jahal basit dan jahal murakkab, jahal kuadrat. Kemudian macam dari ilmu terbagi menjadi 2, yaitu ilmu daruri dan ilmu nazari. Ilmu daruri itu ilmu necessary knowledge. Necessary itu butuh, yaitu darurat. Sesuatu yang sangat darurat. Kebutuhan pokok seseorang untuk ilmu. Nah, kalau yang ilmu nazari itu adalah theoretical knowledge yang bersifat teori. Dan teori itu umumnya teori itu membutuhkan ta'amul, pemikiran, ya kan? Sehingga teori itu tidak akan jadi kecuali dengan adanya pemikiran. Ilmu daruri atau necessary knowledge, pengetahuan tentang sesuatu secara pasti tanpa memerlukan penelitian dan pembuktian. Tanpa memerlukan penelitian berarti tanpa memerlukan riset. Penelitian berarti research, ya kan? Gak perlu antum riset untuk mengetahui pengetahuan daruri ini. Dan juga tanpa pembuktian, gak usah harus dibuktikan dengan dalil, karena sudah darurat diketahui. Ngerti gak? Ilmu daruri ini contohnya manusia memiliki 2 mata. Apakah antum membutuhkan riset atau survei dulu? Gak perlu. Antum gak perlu survei ke satu Indonesia. Orang manusia memiliki 2 mata. Gak perlu, antum lihat diri antum sendiri. Berapa mata antum? Kalau matanya 4 misalnya. Nah, terus kemudian tidak perlu lagi antum membutuhkan dalil-dalil. Sehingga ketika antum mengatakan kepada orang, manusia memiliki 2 mata, antum gak usah membuktikan nih, ini fotonya nih, manusia nih, ini manusia nih fotonya nih. Harus ente siapa ente? Gitu kan? Nah gitu. Kemudian contoh lain, misalnya pengetahuan tentang sesuatu secara pasti tanpa melawan penelitian dan pembuktian. Contohnya adalah kaum muslimin wajib atas mereka sholat 5 waktu. Darurat bukan? Darurat ini. Ya. Di sini perlu riset gak? Kaum muslimin tidak diperlukan riset. Harus tahu hadisnya, hafal hadisnya, kemudian mengerti takhrij hadisnya, kemudian apa dalam Al-Qur'an, kemudian jenis-jenis qiraat untuk ayat yang berkaitan dengan salat lima waktu. Enggak perlu. Itu sesuatu yang sudah lazim dan umum darurat diketahui oleh tiap individu muslim, baik yang mu'alaf ataupun yang sejak dari lahir terdidik Islam. Dan tidak perlu pembuktian. Ketika misalnya mengatakan kepada akh ini, Alka, misalnya Alka, salat lima waktu itu wajib untuk setiap individu muslim akil balik. Anda enggak perlu, enggak harus untuk mengatakan apa dalilnya, gini dalilnya, penjabaran sebagainya, enggak harus. Dan Alka pun memaklumi, oh iya saya tahu. Bahkan orang kafir pun mengetahui hal ini. Ini juga termasuk ilmu yang darurat bagi orang muslim dan orang kafir bahkan. Yang tawaf di Ka'bah adalah orang muslim. Nah itu ilmu daruri. Orang kafir, baik orang maupun jin, itu tahu mereka semua bahwa saya yang tawaf di Ka'bah itu adalah orang muslim. Gak mungkin orang Buddha. Ini orang ilmu daruri. Nah ilmu daruri itu yang ada yang bersifat, ada yang disebabkan lingkungan. Ada juga yang dengan five sense Indonesia aja. Panca indera. Disebabkan lingkungan, misalnya kondisi lingkungan, ilmu daruri. Ya seperti kaum muslimin. Di antara masyarakat muslimin, siapa sih yang enggak tahu bahwasanya sholat itu wajib? Enggak ada yang enggak tahu. Semuanya tahu. Itu ilmu daruri untuk semuanya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan five senses atau ya terserah apa namanya itu. Apa tadi namanya? Panca indera ya. Panca indera misalnya. Ilmu daruri di antaranya. Misalnya masjid ini namanya Masjid Nurul Islam. Terus melihat ke plang Masjid Nurul Islam. Lihat five sense di mata. Ya udah ini enggak usah dibuktikan. Buktinya apa? Selain plang itu, ada enggak buktinya lain? Udah enggak usah bukti, udah jelas Masjid Nurul Islam, enggak usah dicari bukti lain. Misalnya bertanya kepada mujtahid pasar minggu misalnya, enggak usah. Ahli ijtihad pasar minggu atau sesepuhnya, enggak usah. Udah jelas Masjid Nurul Islam. Ya. Kemudian misalnya penciuman indera ini salat Allahu Akbar. Pun kok bau gas ini nih, gas beracun ini. Enggak usah dibuktikan. Dikasih sampel, dikomparasikan dengan lain apakah ini gas beracun atau bukan. Enggak usah dibuktikan, udah jelas ini gas yang juga sering kita punya. Ya udah enggak usah. Ini udah darurat ini ya. Nah, itu yang ilmu daruri. Sekarang ilmu nadhari yang bersifat teoretikal atau bersifat teoris. Teori itu membutuhkan adanya pemikiran sebelumnya sehingga dia menjadi teori. Ya kan? Nah, pengetahuan ini membutuhkan penelitian dan pendalilan. Dalil itu kan burhan. Burhan artinya bukan burung hantu. Artinya adalah bukti, ya, bukti, proof. Proof, ya. Pengetahuan yang membutuhkan penelitian. Penelitian berarti di sini riset. Dan pendalilan. Pendalilan di sini berarti pembuktian untuk memperkuat teori tersebut. Contohnya teorinya apa dalam kitab? Ilmu tentang wajibnya niat dalam sholat. Wajibnya niat dalam sholat. Ya. Ini enggak semua kaum muslimin itu secara darurat mengetahuinya. Enggak semuanya. Sehingga teori wajibnya niat dalam sholat atau kaidah ini membutuhkan riset. Riset ini gak harus nelaah 1000 kitab, 100 kitab, gak. Riset ini kita anggap mengetahui dalilnya atau petunjuk dari dalil tersebut, isyarat dari dalil tersebut, dan pendalilan atau pembuktian. Pembuktiannya apa? Misalnya pembuktian terhadap wajibnya niat dalam sholat apa? Pembuktiannya apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Berarti innamal a'malu binniyat al-amal. Amal di sini dia adalah jenis. Berarti mencakup segala jenis amalan yang bersifat ibadah. Maka jelas di sini ada proses di sini. Kalau misalnya ilmu daruri enggak melakukan proses. Ketika tahu itu gas beracun, Udah nggak usah proses, nggak usah proses, pikir dulu secara matik apa ini. Premis 1, ini adalah bau. Premis 2, baunya seperti ini. Premis 3, konklusinya ini adalah bau angin gas. Udah nggak usah seperti itu, capek itu, otaknya capek. Oke, selesai. Berarti alhamdulillah kita ilm sudah selesai. Atau kita merojak sebentar. Ilmu tadi apa pengertiannya? Fadl. Berlawanan dengan yang marjuh ya. Karena itu waham. Ya itu waham itu yang cian madi ya. Dan kalau yang satu itu kita jadi lagi nih, oh berarti ini pilihannya A atau B ini kita. Nah, iya. Nah, iya. Iya, iya. Ahsan, itu benar. Itu pembagian atau sampel dari antum bagus itu. Jadi ketika kita menghadapi soal pilihan ganda ya. Kemudian ada A, B, C, D. Kita kemudian dengan pengetahuan kita yang terbatas di sini kita tahu C dan D ternyata dia marjuh. Marjuh berarti masuknya syak atau waham atau zon. Hah? Ayo. Waham, maksudnya waham. Masuknya ke waham. C dan D waham karena apa? Berlawanan dengan yang rajih. Dia marjuh. Nah, A dan B berarti dia yang rajih, ya kan? Jadi di sini ada indikasi A dan B itu lebih kuat dibandingkan C dan D. Hah? Ya gitu ya. A dan B ini lebih kuat indikasinya untuk kebenaran. Adapun yang C dan D itu jauh dari kebenaran. Namun kita untuk semuanya pun kita tidak bisa memastikan secara jazim. Ya. Nah, ini bukan termasuk ilmu berarti. Nah, sekarang antara A dan B. Berarti pilihan kita antara A dan B manakah yang lebih kuat? Karena disuruh di pilihan ganda, pilihlah salah satu. Satu aja, bukan dua. Berarti harus satu nih. Antara A dan B. Nah, A di sini jawabnya ini, B di sini jawabnya ini. Dua-duanya itu mutamatsilain, mirip. Nah, di sini kita bingung. Nah, 50-50 berarti syak. Nah, tadi contoh antum alhamdulillah bagus. Berarti syak antara yang zon dengan yang zon. Ya. Adapun yang waham itu udah waham ya, namanya waham 25% kan. Ah, kalau ada 50% mendingan 50%. Nah, sekarang dari 50% itu terkomposisikan di dalamnya 75-75 yaitu zon-zon. Sekarang tinggal kita gimana nih, ragu-ragu ini. Ijtihad lagi berarti. Pilih antara yang A sama yang B. Kalau enggak ada kancingnya apa kayak gitu kan, jumlah pulpen yang dipunya atau gimana. Ya. Ternyata kita pilih, oh berarti yang A. Nah, yang A di sini berarti menjadikannya sebagai zon. Ya. Yang B di sini menjadikannya sebagai waham. Namun di sini kondisinya sulit kalau misalnya kita mau benar-benar mematuk ini waham atau bukan. Jadi yang penting kan kita kalau udah mendapatkan yang zon, yang waham atau yang selain zon, udah enggak usah dimasalahkan di namanya maya waham atau apa, terserahlah. Yang penting kita ambil zon karena itulah yang terbaik dari yang kita ketahui ya. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Baik. Enggak lama lagi insyaallah buka puasa. Jadi kita buka kuisnya insyaallah. Ini untuk pengumuman karena pembahasan ini memang cukup berat, jadi mungkin kita memulainya insyaallah mulai esok hari jam 16.15 ya, bagi yang mampu atau bisa alhamdulillah insyaallah untuk datang bahkan dari asar itu lebih baik, jauh lebih baik. Jadi kita insyaallah memulainya jam 16.15 sampai akhir-akhir ini insyaallah taala ya. Sekarang sesi bertanya, ana bertanya dan antum menjawab ya. Dimulai dari ikhwan dulu. Kemarin kata kitab kunci memahami hadis ini untuk ikhwan atau akhwat kemarin? Ikhwan. Tapi sekarang berarti kita mengenal kaidah dasar ilmu hadis syarah kitab Al-Manzuma Al-Baiquniyah karya Muhammad bin Ibrahim Khiraj As-Salafi Al-Jazairi. Syarah Manzumah Baiquniyah bahasa Indonesia. Tapi ada tulisan Arab di dalamnya. Enggak penting banget mau ada tulisan Arab enggak ya. Nah, ini kitabnya kecil tapi ilmunya berharga insyaallah. Ilmu mustalah hadis ini. Iya, siapa yang mau menjawab di antara ini kubu yang sini dulu? Fadhal antum. Iya, silakan antum menjawab pertanyaan ana. Antum kemarin dua pertemuan sebelumnya enggak masuk ya? Berarti itu yang ana tanyain. Tenang-tenang. Baik, yang hari ini ya. Sebutkan ya, ketidaksahan sesuatu itu bisa karena tidak memenuhi syarat atau karena adanya penghalang, ya kan? Nah, sekarang ketidaksahan karena tidak memenuhi syarat dalam ibadah dan dalam akad, contohnya dua. Lebih tepat lagi, kalimat yang lebih simpel, sholat tanpa berwudu dan dia dalam keadaan hadas atau akad. Akad yang menjual satu barang atau beli, yang menjual satu barang tanggih. Alhamdulillah, baik. Hasan. Bagus, Taufik. Ya, tafadhol. Tafadhol. Sekarang ya akhwat, kita akan kasih kitab namanya Syarah Usul Ats-Tsalatsah, ulasan tuntas tentang tiga prinsip pokok karya Syekh Utsaimin. Nah, ini lebih tebal dari yang tadi insyaallah dan enggak kalah pentingnya. 286 halaman, masyaallah lumayan. Iya. Siapa tahu bisa dikhatamkan di bulan Ramadan ini. Ya, akhwat, jika ada yang mau bertanya, enak aja bertanya. Itu apa ininya udah dikasih ke sana? Udah ya? Ya, silakan siapa? Hah? Apa? Mana? Tapi dikasih ke akhwatnya, dihidupkan. Silakan bagi yang ingin menjawab langsung. Cepat-cepat ya. Silakan bagi yang ingin menjawab langsung pakai dan beri tanda bahwa saya dia ingin menjawab. Ada yang mau menjawab? Silakan. Angkat tangan ke kamera. Kameranya di sini tadinya. Ya, silakan. Ada? Ada yang mau menjawab? Ini sangat mudah, pertanyaan sangat mudah. Ada? Enggak, ini ana, kenapa ana enggak mau mengasih tahu soalnya dulu karena mereka ini terhijabkan ini. Iya, jadi pas ana ini sebutkan, mereka udah antisipasi mana-mana ini. Sebutkan contoh ibadah karena ada penghalang langsung. Ana. Langsung gitu kan, rebutan nanti pas kayak gitu. Curangnya seperti itu kan. Nah, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Yang pakai jilbab hitam. Banyak. Nah, itu yang barusan bicara. Ya, silakan. Ini Mbak Nas kayaknya. Silakan Mbak atau Bu sebutkan contoh ibadah yang tidak sah karena adanya penghalang. Gampang. Jangan dikasih tahu. Jangan diskusi. Dan jangan debat. Sebutkan contoh ibadah yang tidak sah karena adanya penghalang, ya. Soalnya seseorang yang sedang haid. Nah, seseorang ini kan mencakup laki-laki, perempuan dan keduanya. Iya, baik, sahih. Yang sedang merasa haid, tafadhol. Silakan tolong dikasih. Jangan senang dulu. Iya, kemudian kunci memahami hadis. Ah, ini untuk ikhwan. Sebenarnya salah, harusnya ini kitab untuk akhwat ini. Baik, ini untuk ikhwan. Bagian segi ini ada yang mau menjawab selain antum? Antum udah kemarin. Ada yang mau menjawab bagian sini, ya? Kunci memahami hadis kata karya Ustadz Badru Salam, ah? Ya, antum mau kitab ini? Ya. Baik, sekarang sebutkan definisi sahih secara istilah. Ayo. Makanya jangan nekat, hati-hati. Pakai celana. Ah, oh, itu kurang tepat, Pak. Kurang tepat, bukan itu. Antum setengah dapatnya. Baik-baik ya. Setengahnya untuk sisanya nih, siapa yang mau? Baik, dari Supoyo sini. Siapa di antara antum? Takotol, ah, siapa? Siapa? Ini mudah sekali, tapi bukan ini pertanyaannya. Karena antum udah melihat masing-masing di kertas. Silakan, silakan. Yang belum tadi, ya silakan. Daripada ana tunjukkan, silakan. Fadol siapa? Ayo, ayo, silakan. Di antara antum yang nama depannya H siapa? H, H. Itu taufik ilahi, itu jauh sekali H di mana? Ya, silakan. Ah, silakan. Coba taufik kita siapa yang kira-kira bisa ditunjuk, dituduh. Siapa ini namanya? Agung. Dari mana antum? Dari Bojong, masya Allah. Iya, Agung. Hah? Enggak, kitabnya kecil, jadi enggak susah, insya Allah ya. Nyantai. Sebutkan ini. Ilmu, pengertiannya mengetahui sesuatu sebagaimana hakikat sebenarnya dengan pengetahuan yang pasti. Nah, lafal dengan pengetahuan yang pasti mengeluarkan tiga macam atau tiga jenis derajat. Apakah itu? Janggat. Zon, syak, dan bukan waham, itu cinta dunia dan takut mati. Itu bukan waham, pakai mim. Ya, tadol. Mudah-mudahan bermanfaat kitabnya. Sekarang untuk akhwat. Untuk akhwat yang mau menjawab, kita kasih buku fikih sunnah untuk wanita. Ayo siapa? Jangan cuma berisiknya doang, tapi harus jawab juga bisa. Ini tebel loh, ini tebel nih. Ini buat melempar ikhwan yang bandel bisa ini. Ya, silakan. Yang mau, ada yang mau nggak? Pertanyaannya sulit, pertanyaannya sulit. Ini karena mahal ini. Pertanyaan bakal sulit. Iya, yang ikhwan nggak usah. Ini untuk akhwat ini. Pergi sunnah untuk wanita, bukan untuk ikhwan. Siapa? Insya Allah pertanyaan sulit. Insya Allah. Ya, silakan, silakan. Ayo. Siapa yang berani? Siapa yang nekat untuk mendapatkan buku ini? Salah nggak apa-apa? Salah nggak apa-apa? Hah? Mau? Mau. Ya. Siapa ini? Boleh tahu? Enggak, harus tahu namanya. Fajar. Kajian? Fajar. Kajol, masya Allah kajol di sini. Siapa namanya? Fajar. Siapalah itu, terserah. Ya, di sini. Sebutkan semua macam derajat mengetahui beserta definisinya. Al-ilm mengetahui sesuatu secara pasti dengan pengertian yang sebenarnya. Ya, oke. Terus yang kedua. Mengetahui sesuatu yang berlawanan dari yang maju. Alhamdulillah. Kemudian yang mengatakan itu mengetahui sesuatu yang apa namanya seimbang antara yang maju dan yang maju dan yang maju. Iya, kemudian waham itu mengetahui sesuatu yang berlawanan dari yang raji. Iya, bagus. Terus apa 25% diskonnya 25% ya? Jangan basit itu 0%. Jadi dia gak ada diskon. Tidak mengetahui sesuatu. Kemudian ada 0, jangan merokok. Berarti naik harganya. Iya. Lebaran ntar lagi. Mengetahui sesuatu yang mengetahui sesuatu tapi bukan pengetahuan yang sebenarnya. Jadi berlawanan dari yang seharusnya. Iya, oke, taib. Ya nggak apa-apa. Ya Santi, bagus. Aukti Kazin atau siapa namanya terserah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudari insyaallah. Taib, besok insyaallah kita akan membahas kalam dan kalimah. Juga insyaallah beberapa pembagian kalam ya insyaallah. Dan ingat ini baru setengahnya ya. Ini baru setengahnya seluruhnya. Jadi kita banyak tugas dan banyak materi yang akan kita pelajari, sehingga kita insya Allah akan memulainya jam 16. Jam 16.15 insya Allah. Jam 16.15 atau mungkin jam 16 tepat, mungkin. Siapa tahu. Jam 16.15 mungkin insya Allah kita akan memulai dari esok hari. Yang mudah-mudahan ikhwan atau akhwat yang sudah bisa hadir pada jam segitu atau dari asar bahkan alhamdulillah, itu layaknya hadir sebelumnya insyaallah taala. Taib, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ilmunya, mudah-mudahan ya, ilmu usul fikih ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.